Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil-fathati wa tukhfadu bil-kasrati wa tajmu bis-sukun. Yani arba'atu asya' alladhi yu'rabu bil-harakat, yang di'rab dengan harakat, empat ya. Semuanya dirafa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dikhaf dengan kasrah, dijazm dengan sukun. Wa kharaja an dhalika thalathatu asya', keluar darinya tiga perkara. Yang pertama jam'ul mu'annats salimu yunsabu bil kasrah, jam mu'annats salim dinasab dengan kasrah. Ini pada syarah ya, pada contoh lan adriba zaidan war rijala wal muslimat adriba ya zaidan ar-rijal ya, ini semuanya alal asal ya, yaitu dinasab dengan fathah. Nah, kecuali yang terakhir yaitu al-muslimat ya, kecuali yang terakhir al-muslimat, ini perkara pertama yang disebutkan kharajan dalika thalathatu asya, jam'ul mu'annats salimu yunsabu bil kasrah. Di sini al-muslimat mansubun wa alamat nasbihi al-kasratu niyabat anil fath, karena jam'u mu'annats salim. Jelas ya? Bisa dipahami? Ya? Keterkaitan matan dengan syarah. Nah, kemudian wa antukhfadha. Jadi pada dhamma tidak ada perkecualian ya. Untuk kulluha turfa'u bidh-dhammah. Nah, ini tidak ada perkecualian ya kan? Nah, jadi yang pertama, syarah yang pertama itu an turfa'u kulluha bidh-dhammah. Lihat dulu syarah yang pertama, murojaah. Aqulu al-aslu fil anwa'il arba'ati al-mutaqaddimati an turfa'u kulluha bidh-dhammah. Ini. Semuanya dirafa' dengan dhamma. Di sini tidak ada perkecualian. Yadribu Zaidun war-rijalu wal-muslimat. Semuanya dirafa' dengan dhammah. Jelas ya? Kemudian perkecualian yang pertama itu kharaja an dhalika thalathatu asya', keluar darinya tiga perkara itu pada nasab. Jam'ul mu'annats salimu yunsabu bil kasrah. Nah, ini yang juga sudah kita baca tadi. Lan adriba Zaidan war rijala. Adriba Zaidan war rijala semuanya 'alal asl li rabbnya. Yani tunsabu bil fathah. Kecuali al-muslimati ya, ya mansubun wa'ala binasul kasrnya ba'al fathah karena jam'u mu'annats salim. Jelas? Nah, perkecualian yang kedua pada khaf. Nah, wa an tukhfadha kulluha bil kasrah. Di khaf di jar semuanya dengan kasrah. Ma'adal isman ladzi la yansharif. Ma'adal isman ladzi la yansharifu, kecuali isim yang tidak munsharif. Fa innahu yukhfadhu bil fathah, maka dia dikhaf dijar dengan fathah. Ini perkecualian yang pertama. Nah, adapun perkecualian yang kedua ini sebenarnya memang tidak masuk pada pembahasan wa ma adal fi'l al mudhari'a, dan selain fi'il mudhari'. Kenapa diperkecualian ini? Fa innahu la yadkhuluhu al khafdu, karena sesungguhnya fi'il mudhari itu tidak dimasuki oleh khaf. Bisa difahami? Jadi sebenarnya yang butuh diperkecualikan hanya ini tadi. Ini yang di matan ini. Perkecualian ma adal isman ladzi la yansharifu fa innahu yukhfadu bil fath. Lihat matannya. Lihat matannya. Kembali wa kharaja an dzalika thalathatu asya'. Jadi menghafal matannya juga sambil disertai pemahaman ya, supaya mudah menghafalnya. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya', jam'ul mu'annats salimu yansabu bil kasrah. Sudah ini. Yang kedua ini. Wal ismul ladzi la yansharifu yukhfadu bil fathah. Ini perkataan yang kedua. Isim ladzi la yansharifu, ghairu munsharif, yukhfadu bil fathah. Dijar dengan fathah, bukan dengan kasrah. Ini bil fathah niyabatan anil kasrah. Ya, ini. Ini aja perkataannya. Adapun di syarah di sini ditambahkan tadi wa ma adal fi'lal mudhari'a, dan kecuali fi'il mudhari'. Ini sebenarnya perkecualian, hanya penjelasan, karena sebenarnya fi'il mudhari' tidak masuk pada pembahasan apa? Khauf, iya kan? Tidak ada yang dijar. Makanya dijelaskan di sini fa innahu la yadkhuluhul khafdu. Fa innahu kan, maka karena sesungguhnya fi'il mudhari itu la yadkhuluhul khafdu. Tidak ya dimasuki oleh khauf, oleh jar. Nah, ini jelas ini. Yang tidak dibahas pada khauf, pada jar fi'il mudhari. Naam, yang dibahas hanya isim. Naam, semuanya jadi khauf dengan kasrah kecuali isim ghair munsharif. Fa innahu yukhfad bil fathah. Nahwu, contoh. Marartu bi Zaidin war rijali wal muslimati wa Ahmada. Marartu fi'lun wa fa'il, yani marar fi'lun madin, marra fi'lun madin mabniun ala sukun liittishalihi bi dhamiri madha raf'in mutaharrik. Tayyib, wa ta ضمير متصل مبني على ضم في محل رفع فاعل. الباء حرف جر. طيب لا محل. طيب زيد اسم بالباء ظاهر على اخر. طيب والجر والمجرور متعلق بالفعل. يعني لو بدي اعرف اذا nah, yang dilewatkan i'rab jar majrur mutaalliq bi bil fi'li. Nah, kemudian al wawu'ah 'atifah. Ar-rijali ismun ma'tufun 'ala Zaidin. Fahuwa maj, jika mau disingkat langsung fahuwa majrurun mithlu. Naam, yani al ma'tuf 'ala majrur majrur mithlu. Al wawu'ah 'atifah al muslimat sama. Naam, ini semua ya زيد الرجال المسلمات. نعم, فكل من زيد والرجال والمسلمات semuanya مخفوض يعني مجرور وعلامة خفضه علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. Nah, ini على الأصل ini إعرابnya. نعم, تخفض بالكسرة. نعم, kemudian yang terakhir ini yang خرج عن الأصل, yaitu wa ahmada, wa atifa ahmada masih ma'tufun ala zaid zaidin. Naam, wa al ma'tuf ala al majrur mithlu ahmad majrur alamatu jarrihi makhfudun aidan. Nah, sini keterangannya wa ahmada makhfudun aidan majrurun aidan, karena dia diatafkan kepada zaid yang majrur. Tayyib, wa alamatu khafdihi al fathatu, bukan الكسره تتابي الفتحه نيابه عن الكسره لانه اسم لا ينصرف. Nah, ini perkecualian yang kedua di matan. Wa kharaja an dhalika thalathatu ashiya jam' al muannath as-salim sawi al kasrah wal ism alladhi la yansarif yukhfad bil fathah. Terakhir, perkecualian terakhir yang kita baca syarahnya, perkecualian yang ketiga, wal fi'l al mudhari' al mu'tal al akhir yujzamu bihadfi akhirihi. Nah, baik, وأن المضارع يجزم بالسكون ما لم يكن معتل الآخر. نعم, itu di atas kan di mata, wa tujzamu bisukun. Nعم, tujzamu bisukun. Perhatikan ya, dari arba'atu asya, falladhi urabu bil harakati arba'atu asya. Al-ismul mufrad, wa jam'ut tafsir, jam'ul manat salim, wa fi'il mudar, ladhi lam yatasbih khisya. Yang mana yang tujzam bis sukun di sini? Hanya fi'il mudar, karena yang lainnya isim tidak dimasuki, jazm. Nah, ya, disarah, wa annal mudari'a yujzamu bis sukuni, ma lam yakun mu'tallal akhir. Jadi semua fi'il mudhari' ya. Jadi pada asalnya fi'il mudhari' dijazm dengan sukun selama dia tidak mu'tal al-akhir. Nah, selama huruf terakhirnya bukan huruf illah. Baik, nahu lam yadrib zaidun. Lam harfu nafiyin wa qalbin wajah jazmin. Yadrib, aywa, baik, sudah ada di sini. Fa yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmi sukunu dhahiru ala akhirih. Nah, kan begitu. Zaidun i'rabnya fa fa'ilun marfu'un bil bil fi'li alamat raf'ihi. Baik. Nah, sekarang penjelasan kelanjutan. Fa in kana mu'tal al-akhir, apabila mu'tal al-akhir juzima, ya. Fa in kana, apabila fi'il mudhari'i itu mu'tal. Fa in kana, yani fa in kana al-mudhari'u mu'tal. Nah, mu'tal al-akhir diakhiri huruf illah. Juzima. Ini jawabannya, jawaban syaratnya. Tapi juzima dijazm bihadfi harfil illati, dijazm dengan membuang huruf illah. Jelas? Ya. Bukan dijazm dengan sukun, tetapi dijazm dengan membuang huruf illah. Ya, karena dia mu'tal akhir. Ala khilafil asli, ala khilafil asli, berbeda dengan ya asal i'rab asalnya. Nah, karena pada asalnya mudhari itu di'rab dengan dijazm dengan sukun, sementara ini dengan hafi harfil illah. Nahwu, contoh, lam yas'a zaidun, lam yas'a zaidun. Nah, di sini asyahid yas'a. Yas'a fi'lun mudhari'un. Fa yas'a fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa 'alamatu jazmihi hafu harfil 'illati wa huwa al-alifu niabatan 'anis sukun. Dari mana kita tahu bahwa harful 'illah yang mahdhuf itu adalah alif? والفتحه التي قبلها دليل عليها. جرى يجري, kita ambil contoh ya untuk harf illahnya adalah al ya. Lam yajri al ma'u misalnya, ya, lam yajri al ma'u, air itu tidak mengalir. Jadi yajri fi'lun mudhari'un majzumun bilam, alamatu jazmihi hadfu harfil illah wa huwa alya. Wa yajri, lam yajri, wal kasratu yajri, jri, ri, ri, berarti kasra. Wal kasratu allati qablaha dalilun alaiha, dalil bahwa ya yang dibuang. Jelas? Nah, contoh waw, al-waw apa? Misalkan, fi'il apa yang antum ingat? Contoh apa saja? Lam yada'u, lam yada'u, ya, lam yada'u zaidun misalkan. Nah, atau ghaza yagzu. Nah, lam yagzu zaidun. Jadi yagzu atau yada'u tadi fi'lun mudhari'un majzumun bilam, alamatu jazmihi hadfu harfil illa wa huwa alwaw. Yagzu ada dhamma, ya, yad'u wal wadhammatu allati qablaha dalilun alaiha. Bisa difahami i'rabnya? Tayyib, kita lanjut. Al-mu'rabatu bil huruf, ya, Al-hal yang di'rab dengan huruf. Ini yang al-qismu al-thaniyah. Nah, yani jenis yang kedua yang di'rab dengan huruf. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sinhaji al-Ma'ruf bin Najir Rum rahimahullah, walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Yang di'rab dengan huruf ada empat macam. At-tathniyatu, ya, mufanna, wa jam'ul mudhakkari salimu, wal asma'ul khamsatu, wal af'alul khamsatu. Ya. Wa hiya, yaitu al-af'alul khamsa adalah yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Nah, ada lima. Yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Baik. Fa amma tathniyatu, adapun tathniyah, faturfa'u bil alif. Ini tathniyah musanna, dirafa' dengan alif. Naam. Wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i, dinasab dan dikhaf dijar dengan al ya. Baik. Wa amma jam'ul mudhakkari salimu, adapun jam' mudhakkar salim, fayurfa'u bil wawi, dirafa' dengan al waw, wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i, dinasab dan dikhaf dengan ya. Wa ammal asma'ul khamsatu faturfa'u bil wawi, ya, al asma'ul khamsa dirafa' dengan al waw. Apa saja asma'ul khamsa? Abuka wa akhuka wa hamuki. Hamuka bisa? Bisa hamuka, hamuki, ya. Kalau ambil madhab di ilmu nahwu, ambil yang longgar, ya. Nah, iya. Ya, biasanya yang paling kuat perselisihan antara Basriin dengan Kufiin, yang paling kuat apa? Madhab Basriin atau Kufiin? Lebih kuat Basriin. Kalau lughah antara Hijaziyun, ahli Hijaz Makkah Madinah sekitar dengan Bani Tamim, yang terkuat Hijaz. Tapi ya, intinya karena bukan hukum syariat, ya, cuma hukum nahwu. Baik. Ya, perselisihan antara Hamuki atau Hamuka. Hah? Atau dua-duanya. Mana yang longgar dari tiga mazhab? Dua-duanya, ya. Nah. Baik. Kemudian fuka, kemudian zu malin. Nah. Faturfa wa ma asmar khams faturfa bil wa wa tunsab bil alif dinasab dengan alif wa tukhfadu bil ya idh khaf dengan ya. Baik, yang terakhir wa amma al af'al khamsah faturfa bin nun dirafa dengan nun, ya, thabat an nun atau thubut an nun, dua-duanya bisa. Thabat an nun atau thubut an nun. Naam. Wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha, dinasab dan dijazam dengan membuang nun. Baik. أقول القسم الذي يعرب بالحروف بالحروف الأربع. نعم بالحروف الأربعة دي. جنس yang diirab بالحروف الأربعة دي. الأربعة دي di sini na'at terhadap الحروف, ya, بالحروف الأربعة دي. Bil hurufil arba, dengan empat huruf, dengan huruf-huruf yang empat. Nah, gitu. Jenis yang di'rab dengan huruf-huruf yang keempat, dengan huruf-huruf yang empat, apa, dengan huruf-huruf yang empat, yaitu apa? Wahia, huruf-huruf yang empat itu adalah al-alif, wal-wawu, wal-ya'u, wal-nunu. Ya, berapa huruf? Empat. Arba'atu asya'a, ada empat macam. Al-qismu alladhi yu'rabu bil hurufil arba'ati, arba'atu asya'a, ada empat macam. Nah, al-awwalu yang pertama, al-musanna. Al-musanna ini yang dimatan diungkapkan dengan at-tasniyah. Nah, wa hukmuhu, ya, an yurfa'a bil alifi, dirafa' dengan alif, niabatan anid dhammah, wa yunsabu wa yujarru bil ya'i bil ya'il maftuhi ma qablaha al maksuri ma ba'daha. Ya, bil ya'il maftuhi ma qablaha. Kenapa dirincikan al maftuhi ma qablaha al maksuri ma ba'daha? Naam. Untuk membedakan dengan jamak mudzakkar salim, ya kan? Yang akan datang nanti. Nah, jadi bilya yang sebelumnya di fathah dan setelahnya di kasrah. Niabatan anil fathati. Niabatan anil fathati. Nah, wal kasrati. Jadi yunsabu wa yujar, dinasab dan dijar dengan ya. Ya di sini ya, padan musanna maftuh ma qablaha maksur ma ba'daha. Karena ada jamak mudzakkar salim nanti. Jamak mudzakkar salim itu ya-nya maksur ma qablaha maftuh ma ba'daha. Kebalikannya. Jadi bil ya al-maftuh ma qablaha maksur ma ba'daha. Nah, niabatan anil fathah, pengganti fathah pada nasab. Ya. Hah, rinciannya niabatan anil fathah ini pada nasab. Yunsabu ya kan bil ya. Niabatan anil fathah. Nah, wal kasra dan niabatan anil kasra itu pada jar. Wa yujarru bil ya niabatan anil kasra. Begitu rinciannya. Ini kan diglobalkan ini sekarang. Tapi antum sudah paham rinciannya ya. Nah. Nahu contoh jaa sadiqani. Telah datang dua ya. Dua orang yang berkawan, dua orang yang bersahabat. Baik. Ada dua orang kawan telah datang, dua orang sahabat telah datang. Baik, bagaimana mengirabnya? Ja'a hadhihi i'rabnya. Na'am. Fi'il madhi. Ha, mabni kemudian as-sadiqani. Fa. A'ribu. Fa'ilun. Marfu'un bil fi'li. Baik. Alamat raf'ihi. الألف نيابة عن الضمة. طيب والنون والنون عوض عن التنوين في اسم المفرد. طيب kemudian ورأيت الصديقين ومرت بالصديقين. يعني رأيت فعل وفاء فاعل. طيب الصديقين منصوب بالفعل يعني مفعول به منصوب بالفعل. علامة نصبه الياء لانتهاء المفتوح ما قبلها المقصود ما بعدها نيابة نيابة عن فتحة دي منصوب نيابة عن الفتحة. طيب والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب ومررت بالصديقين مررت فعل وفاعل. البحرف جر الصديقين مجرور بالباء اسم مجرور بالباء. نعم علامة جره الياء. نعم نيابة المفتوح ما قبل المصنوع. طيب نيابة عن الكسرة. طيب jika mau ditaklil semuanya li'annahu ismul musanna kan begitu ya. Nah wannun iwad anit tanwin fil ismul taib waljar majrur muta'alliqun bil fi'li. Nah asan yang kedua jam'ul mudhakkari salimu wa hukmuhu hukumnya an yurfa' bil wawi dirafa dengan waw niabatan anid dhammah wa yunsabu wa yujarru bil ya'il maksuri ma qablaha al maftuhi ma ba'daha niabatan anil fathati wal kasrah nahu ja'a zaiduna ja'a fi'lun madhi mabni ala al fathati lam yahall min i'rab al zaiduna fa'ilun marfu'un bil fi'li alamat raf'ihi al wawu niabatan anid dhamma li'annahu jam' مذكر سالم والنون إيوه عن التنوين في اسم المفرد. نعم. رأيت الزيدين. رأيت في المفاعل. جدي الزيدين من مفعول به منصوب بالفعل. علامة نصبه. طيب والنون. طيب مررت في المفاعل بحرف جر. الزيدين مجرور بالباء. علامة جره خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأن جمع ليس مهم. النون عوض الثاني في طيب. والجر مجرور متعلق بالفعل. طيب الثالث النتيجة الأسماء الخمسة وحكمها أن ترفع بالواو. Hukumnya dirafa, hukum i'rabnya dirafa dengan waw. Niabatan 'anil dhammah wa tunsabu bil alifi. Dinasab dengan alif niabatan 'anil fathah wa tujarru bil ya niabatan 'anil kasrah. Nahwu ja'a abuka wa ra'aitu abaka wa marartu bi abik. Jelas ya, abu di sini fa'il marfu' bil fi'il. Alamat rafihi al waw niabatan 'anil عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة. ومن رأيت أباك أبا دي سيني مفعول به منصوب بالفعل. علامة نصبه الأليف نيابة عن الفتح لأنه من الأسماء الخمسة. نعم. مررت بأبيك. أبي هنا اسم مجرور بالباء. علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. طيب إرب keseluruhannya sama dengan yang di atas kan begitu. Dan di sini abu aba dan abi pada abuka abaka dan abik di sini dia mudhafun ya. Nah, mudhaf lengkapi aja sendiri i'rabnya. Nah, i'rab yang keempat al af'alul khamsah. Bisa dilengkapi ya. Marattu bi abik. Jadi abi tadi misalkan mudhaf, berarti al-kaf mudhafun ilaih. Dhamirun tafsilun abniyun alal fathila lam hal min i'rab. Ada yang tersentak ini. Nah, mabniyun alal fathi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Baik. Masih ada yang tersisa itu i'rabnya? Wal jar majrur muta'alliq bil fi'li. Tuntas. Naam, kita selesaikan ini. Ar-rabi yang keempat al af'alul khamsatu wa hukmuha an turfa'a bi thubutin nun. Dirafa' dengan thubut an-nun. Ada ungkapan lain bi thabatin nun. Yang khawatir keliru, dua-duanya benar. Bi thubutin nun atau bi thabatin nun. Naam, dirafa' dengan adanya nun. Niabatan anil dhamma wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha. Dinasab dan dijazam dengan membuangnya. Naam. Niabatan anil fathati wal sukun. Naam. Nahu az-zaidani yakumani. Az-zaidani i'rabnya apa di sini? Az-zaidani mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Alamatu raf'ihi. Apa ini? Alamat rafi'i al-alif niabatan anil dhamma li'annahu ismul musanna. Wan-nun tayyib iwad anil tanwin fi ismil mufrad. Naam. Yaqumani dulu kita i'rab. Fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Alamatu raf'ihi thabatun nun atau thubutun nun niabatan anid dhammati li'annahu minal af'alil khamsah. Tamam. Wa fa'iluhu ni alif af'al khamsah itu kan fa'ilnya adalah domir alif tasniya. Apalagi ada tiga itu. Alif tasnia, wawul, jama'ah, dan ya. Al, mu'annasal, mukha. Di sini apa alif? Alif tasnia. Domirun mut, muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian wal jumlah min al fi'li wal fa'il yaqumani, yaqumani ini adalah jumlah min al fi'li wal fa'il fi mahalli, fi mahalli raf'in khabar lil mubtada, khabarnya Zaidan, Zaidan mubtada'nya tadi. Ya. Nah. Walan yaquma waw atifa. Naam, lan yaquma lan harfu nasbin wa nafin was tikban. Baik, yaquma fi'lun mudari'un mansubun bilan. Ah. Alamat nasbih harfun nun li'annahu min al-af'al al-khamsah. Alif at-tathniya fa'ilnya sama tadi i'rabnya ya. Nah, wa lam yaquma ya, lam harfu nafin wa qalbin wajaz wajazmin. Ha, yaquma fi'lun mudari'un majzumun bi bilam alamat jazmihi hafu an-nun li'annahu min al-af'al khamsah dan seterusnya. Baik, daina. Jelas ya? Lengkap semuanya. Nah, wal hasilu mimma taqaddama, al-hasil dari apa yang telah lewat, anna 'alamatil i'rabi, anna 'alamati. Nih, praktek pelajarannya sekarang. Anna ya, anna harfu taukidin wa nasb, nasab isimnya. Alamati atau alamata? Alamati. Jadi alamati mansubun bi anna alamatu nasbihi al kasra niabatan anil fathah li annahu jama' muannath salim. Itu kan dipraktikkan secara pelajaran. Anna alamatil i'rabi. Naam, arba'a arba'a asyrata alamatan. Arba'a asyrata ini sebenarnya adalah khabar anna ya, ini mahdirof ini, tapi dia kan dua angka ya, dua angka yang naam bergabung sebenarnya di fathah. Naam, arba'a asyrata alamatan, ini kesimpulannya ada 14 tanda, tanda-tanda irof ini, ini rangkuman semuanya. Jika ditanya ada berapa tanda irof semuanya, totalnya, total tanda irof berapa? Arba'a asyrata alamatan. Ada 14. Minha, dari 14 tanda itu rinciannya minha ya, dari 14 itu arba'atu usul. Nah, atau arba'atun na'am usul. Minha arba'atun usul. Arba', jadi dari 14 itu ada 4 arba'atun, ada 4 yang usul, yang sifatnya usul. Usul jama' asal. Maksudnya ada 4 yang sifatnya asal. Pokok, yaitu apa? Wahia ad-dhammatu lirraf'i, dhamma untuk rafa', wal fathatu lin-nasbi, fathah untuk nasab, wal kasratu lil-jarri, kasra untuk jar, khafad, was sukun lil-jazm, sukun untuk jazm. Ini khusus pada fi'il. Jadi minha arba'atun usul, ini semua rinciannya. Wa وعشرة فروع، فروع نائبة عن هذه الأصول. Dan 10 yang merupakan فروع نائبة pengganti dari الأصول ini. نعم. Tayyib. Atau bisa juga minha arba'atu usulin. Nah, gitu. Ya. Wahiyya dhammatu lirrafi wal fathatu linnasbi wal kasratu liljar was sukun liljazm wa asharatu furu'in, dan ada 10 furu', ya. Naibatun, 10 furu' itu 10 cabang. Furu' jamak dari fara', ya. Fara' artinya cabang. Pengganti maksudnya naibatun an hadhihi al usul, atau naibatan, ya. Naibatan an hadhihi al usul. Naibatan an hadhihi al usul. Naam. Pengganti empat yang asal itu. Apa bagaimana rinciannya? Salatun tanubu anid dhammah. Salatun tanubu anid dhammah. Ada tiga. Tanubu anid dhammah, pengganti dari dhammah. Wahia al-wawu wal alif wan nun ats-tsabitah. Tiga dari 10 furu' itu pengganti dhammah. Yaitu yang pertama al-wawu. Ingat enggak al-wawu pengganti dhammah pada apa? Pada apa? Jamak mudzakkar salim. Tayyib. Al-alif pengganti dhamma pada isim musanna. Ya. An-nun. Ath-thabita, sabat an-nun pengganti dhamma pada al-af'al khamsa. Ya kan? Jangan bingung, ya. Diingat hafalannya dan padukan dengan pemahaman. Tayyib. Kemudian wa arba'un anil fathah, dan empat pengganti dari fathah. Wa hiya al alif, yaitu al alif pengganti fathah ketika dinasab pada apa? Tadi ini al wawu pengganti dhamma baru disebut jamak mudzakkar salim. Apalagi yang wawu pengganti dhamma ketika di rafa'? Hah? Apa? Al-asma al-khamsa. Betul, ya? Nah. Ini latihan aja, murojaah. Nah. Mempertajam, ya, hafalannya pemahamannya. Nah. Kemudian tadi wa arba'un anil fathah, ada empat pengganti dari fathah. Hah? Wa hiya al-alif. Alif tadi mengganti fathah ketika dinasab pada apa? Al-asma al-khamsa, ya kan? Apa lagi? Hanya itu. Baik. Al-kasrah pengganti fathah pada ketika dinasab pada jamak muannats salim. Baik. Al-ya pengganti fathah ketika dinasab pada isim musanna. Juga pada apa? Ya mudzakkar salim. Tayyib. Wan nun al mahdhufah. Naam, an nun al mahdhufah. Pengganti fathah pada nasab pada apa? Al af'al al khamsa. Naam, wa ithnatani anil kasrah, dan dua pengganti dari kasrah wa huma al ya, keduanya ada al ya wal fathah. Al ya pengganti kasrah ketika dijar pada apa? Isim musanna, juga pada jamak mudzakkar salim. Tayyib. Al-fathah pengganti kasrah ketika dijar pada apa? Isim alladhi la yansarif. Naam. Wa wahidatun anis sukun wa hiya al-hadf, dan satu tanda pengganti sukun yaitu al-hadf Nah, pengganti sukun yaitu al-haf. Pada apa ini? Sukun itu pada apa sukun itu? Pada jazm kan? Fi'il. Naam. Al-haf yaitu hafu harfin illa pada fi'il mudhari' al-mu'tal ala al-akhir. Sudah ya? Hah? Naam. Semakin tajam insyaallah. Apa? Hafalannya. Kemudian taqaddama tafsilu dhalika kullihi, waqad taqaddama dan sungguh telah lewat tafsilu dhalika, rincian itu kullihi semuanya, ma'al amthila berserta contoh-contohnya, walhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Nah, selesai pelajaran berikutnya sudah akan masuk ke al-af'al. Nah, barakallahu fiikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.